Rina, kau gadis pemurah hati, terimalah laguku ini, hadiah untukmu. Oh Rina, terkambat sudah hatiku, walau baru minggu lalu ku kenal denganmu. Kan ku kenal saat pertama berjumpa, kau ulurkan tanganmu, ku sambut mesra. Harap laguku ini jadi kenangan abadi sampai akhir nanti. Kau ku kenal saat pertama berjumpa, kau ulurkan tanganmu, ku sambut mesra. Oh Rina, ku harap laguku ini jadi kenangan abadi sampai akhir nanti. Sampai akhir nanti.